yang menyebutkan tentang masalah bismillah ini ada yang dhaif, tetapi kita bisa mengambil satu dalil bahwa Nabi SAW dahulu ketika menulis surat kepada para raja untuk berdakwah kepada mereka, itu Nabi memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diawali dengan apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi demikianlah dalil yang bisa kita ambil dengan tulisan Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian dimulai dengan bismillah atau membaca bismillahirrahmanirrahim, ini ada berkaitan dengan sesuatu yang dihilangkan, dihapus. Ya. Jadi seorang memulai bismillahirrahmanirrahim itu adalah memulai pekerjaan atau perbuatan. Makanya seorang mau mengerjakan suatu pekerjaan, makan maunya. Sebelum makan dia baca apa? Bismillah. Contoh. Atau yang lebih umum, seorang menulis sebuah tulisan, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka apa? Untuk mengambil keberkahan dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Jadi kalau diistilahkan para ulama itu, umumnya seorang menulis bismillah uallifu hala kauni. Jadi aku membaca bismillah, aku akan menulis dengan keadaanku ini, musta'inan bidzikrihi, dalam rangka mohon pertolongan dengan menyebutkan namanya, mutabarrakan atau mutabarrikan bihi, dan dalam rangka mencari keberkahan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kalau kita memulai suatu pekerjaan dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan nama bismillahirrahmanirrahim, dan juga sekaligus mencari keberkahan. Keberkahan itulah yang dicari dalam kehidupan ini. Apapun yang kita kerjakan, keberkahan itulah yang kita inginkan. Kemudian kita langsungkan, di sana ada kalimat bismi berarti isim ya, nama, dengan nama. Al-ismu itu secara bahasa yaitu as-sumu wal-ulu. Waqila minal wasm, dan dikatakan dari kalimat al-wasm yaitu al-alamah, tanda. Al-alamah, tanda. Jadi kalau as-sumu tinggi, al-ulu di atas. Juga dalam satu pendapat dikatakan al-ismu itu apa? Al-wasm atau al-alamah, tanda. Ini secara bahasa. Kemudian ucapan Allah, singkat saja, ringkas, diriwayatkan oleh sebagian besar ulama seperti Al-Imam Al-Kasai, kemudian Al-Farra dalam Ahli Bahasa. Kalimat Allah itu diambil dari kalimat Al-Ilahu. Al-Ilahu dengan alif lam, ma'rifah Al-Ilahu. Kemudian hamzah yang ada pada kalimat Al-Ilah yang dikasrokan, hamzahnya dihilangkan, dihapus. Kemudian diidgomkan lam dengan lam, menjadi apa? Tasdid. Dibaca apa? Allahu. Jadi asal kalimat Allah itu dari kalimat Al-Ilahu. Kemudian hamzah yang kasroh, Al-Ilah, Ilah, itu dihapus. Kemudian lam ketemu lam, maka diidgomkan dengan di musaddah, di tasdid. Maka dibaca apa? Allahu. Ini asalnya. Banyak komentar tentang masalah tulisan Allah ini, tapi kita cukup mengambil dari ucapan Al-Imam Al-Kasai dan Al-Farra dalam bahasa. Baik. Kemudian makna kalimat Allah itu banyak juga, dan semuanya sama, kembali kepada satu makna. Di antaranya dari sanad dari Anid Dhahak rahimallah an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Allahu dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat untuk diesakan dan zat yang hanya satu-satunya diibadahi atas seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk ini itu mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tunggal, maha esa. Dan semuanya beribadah kepada Allah saja. Itu makna Al-Allah atau Allahu afan, Al-Ilahu atau Allahu. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil yaitu ucapan yang berikutnya, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahman itu digandengkan dengan Ar-Rahim. Berarti kalau Ar-Rahman itu jatuh setelah nama Allah, para ulama sebagian besar menyebutkan sifat daripada Allah itu, walaupun Ar-Rahman itu asalnya nama. Tapi karena dia digandengkan dengan kalimat lafaz jalal Allah jatuh setelahnya, maka dikatakan sifat. Sifat, istilah sifat itu lebih umum dari istilah na'at. Sifat itu lebih umum dari na'at. Maka diistilahkan para ulama sifat daripada apa? Allah subhanahu wa ta'ala, dari rangkaian kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ar-Rahman punya makna, qala Ibnu Jarir, haddatsani As-Sari Ibni Yahya, haddatsana Utsman Ibnu Zufar, sami'tu Al-Arzami yaqul Ar-Rahman bi jamil khalqi war rahim bil mu'minin. Yaitu Ar-Rahman itu diberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Memang betul Allah memiliki 100 rahmat dalam hadis yang sahih. Satu rahmat itu diturunkan di dunia dan itu untuk seluruh makhluk, baik mukmin maupun apa? Kafir. Ya. Mendapatkan apa? Rahmat. Itu Ar-Rahman memiliki rahmat, Allah memiliki rahmat untuk seluruh makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin. Kemudian Ar-Rahim disebutkan adalah bil mukminin. Itu khas, khusus untuk orang-orang mukmin. Ar-Rahim nama dari nama-nama Allah, memiliki sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah yang pada nama Ar-Rahim itu bil mukminin, khas, khusus kepada kaum mukminin saja. Ya, dalilnya banyak sebenarnya dalam ucapan-ucapan ini. Dalilnya banyak, kita ringkas saja, nanti pembahasan seperti ini masuk dalam pembahasan apa? Asma wa sifat. Tauhid dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Kita langsung kemudian perkara yang kita merasa sudah untuk cukup, ya, yang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di nuskhah yang lain disebutkan selawat wassallallahu atau sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, ini singkat saja, ringkas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Jadi kita memang diperintahkan untuk berselawat dan membacakan salam kepada Nabi sallallahu. Di sini insyaallah di dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab Jala'ul Afham atau Bada'iul Fawaid, ya, beliau jelaskan bahwa dimaksudkan dari salawat dalam penjelasan beliau yaitu doa. Doa. Ya. Itu doa kita kepada Nabi, minta kepada Allah agar Allah memberikan selawat kepada nabinya, atau dalam doa para malaikat dengan kata kalimat selawat bermakna yaitu minta ampun Seperti dalam riwayat Allahumma firlahu warham Allahumma arhamhu, itu dalam ketika seorang menunggu sholat ke sholat berikutnya, maka selama dia menunggu sholat, para malaikat membaca Allahumma arhamhu Allahumma firlahu atau Allahumma firlahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia dan beri rahmat padanya. Baik. Kemudian ucapan wa ala alihi dan kepada keluarganya, ai atba'ihi ala dinihi, itu orang-orang yang mengikuti Nabi dalam masalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW, itu agama Islam. Wa ala alihi, ya, ini dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Di antara makna yang banyak, jadi atba'ihi, atba'i ala dinihi, ya, orang-orang yang mengikuti agama Nabi SAW. Taib. Dan juga pendapat yang lain, wa alai aktsaru ashab wa ala hadza fayashmalu ashhaba wa ghairuhum minal mu'minin. Juga masuk pendapat yang lain pula, masuk para sahabat dan orang-orang mukmin selain mereka dari kalangan sahabat. Jadi katakan wa ala alihi itu juga bisa bermakna orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi SAW atau para sahabat dan selain dari sahabat dari kalangan kaum mukminin. Insyaallah ringkas ya. Tak panjang-panjang, ringkas. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam kalimat kitab tauhid. Ini sudah mau mendekati. Berkata musannif kitab tauhid. Kitab tauhid. Ya. Karena kitab tauhid itu kan bentuk kalimat atau kata mudhaf ilaih. Dan ini belum lengkap. Ujuk-ujuk orang mengatakan kitab tauhid dalam bahasa Arab belum lengkap. Dia masih membutuhkan keterangan yang lain. Itu ditakdirkan oleh para ulama hadza kitab tauhid. Jadi bentuknya mubtada khabar, hadza mubtada kitab tauhid mudhaf ilaih. Nah, itu kitab sebagai khabarnya bentuknya mudhaf, mudhaf ilaihnya apa? Tauhid, berarti kitab juga sebagai mudhaf, ya, mudhaf ilainya at-tauhid. Insyaallah gampang. Ada kitabu tauhid. Jadi kitabu tauhid. Kitab, para ulama menjelaskan bahwa kitab itu memang memiliki masdar. Masdarnya kata bayak tubuh kitaban. Nah, kitaban kitabatan. Jadi kata bayak tubuh kitaban kitabatan kitban dan seterusnya. Ini adalah bentuk masdar dari kalimat kata bayak tubuh dan seterusnya, ya. Artinya apa? Berkumpul. Itu maknanya. Berkumpul. Makanya seorang mengumpulkan tulisan-tulisan dalam buku yang sudah bentuk tulisan namanya apa? Kitab. Kitab ay maktub. Kitab itu sesuatu yang telah tertulis. Makanya apa yang di hadapan kita ini namanya kitab seperti ini namanya apa? Kitab. Sudah tertulis padanya tulisan-tulisan yang terkumpul. Itu namanya apa? Kitab. Maktub. Kalau belum tertulis namanya apa? Dursulugo jilid satu. Buku tulis. Daftarun. Pernah dengar mas? Daftarun. Daftarun itu kan jadi bahasa Indonesia kan jadi daftar gitu. Nah, itu buku tulis. Ya, apa buku tulis? Belum ditulis. Tapi kalau kitab, telah tertulis. Ini namanya apa? Kitab. Baik. Kemudian ada, kita jelaskan sedikit kalimat, apa namanya, tauhid ya, at-tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi wajan fa'ala yufa'ilu apa? Taf'ilan tauhidan. Ya. Artinya apa? Disebutkan di situ artinya ja'ala syai' wahidah. Menjadikan satu itu menjadi satu. Itu namanya apa? Tauhid. Huwa maksudnya ifradullah. Maksudnya mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu bisa dalam asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam masalah apa? Uluhiyahnya. Nanti tiga daripada tauhid. Dan insyaallah kitab ini kebanyakan dan umumnya membahas tentang kitabu tentang tauhid dalam masalah ubudiyah atau uluhiyah. Ya, insyaallah kitab Fathul Majid atau kitab tauhid dengan penjelasan Fathul Majid. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari bentuk kalimat kitab tauhid. Berarti takdirnya apa? Hada kitab tauhid. Karena memang bahasa Arab itu sempurna. Kalau enggak sempurna harus datang takdirnya untuk menyempurnakan kalimat ini. Kalau hanya kitab tauhid belum sempurna. Ya. Jadi hada kitab tauhid. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu kita langsung ke matannya. Matan kitab tauhid dan sekaligus penjelasan dalam kitab Fathul Majid syarahnya. Siapa penulis kitab tauhid? Syekh Muhammad Wahab. Enggak apa-apa, ini pengulangan saja. Siapa yang mensyarah kitab ini dalam kitab Fathul Majid? Antum. Kitab Fathul Majid ini siapa yang nulis syarah dari kitab tauhid? Syekh apa? Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ya. Baik, atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. An-Najdi. Bukan Al-Wasabi. Al-Wasabi Syekh Muhammad Al-Wasabi rahimahullah telah meninggal di Yaman. Ya. Yang menulis kitab juga kitab tauhid juga, tapi kitab tauhid tersendiri di zaman ini. Rahimahullah. Baik, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Wa qaulullah taala atau wa qaulillah taala, boleh dibaca dua dengan baca qaulu dan baca qauli, karena mengikuti ataf kepada kalimat sebelumnya, yaitu dibaca dengan dijarkan, yaitu kepada kalimat kitab tauhid at tauhid yang diikuti tauhidnya at tauhid, yang dibaca wa qaulullah atau baca wa qaulillah, boleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Baik, ini ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering dibaca dan menjadi satu pokok pondasi bahwa makhluk berupa jin dan manusia itu tujuan mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ini yang penting kita pikir, penting kita perhatikan. Baik, sini ada syarah keterangan langsung. Syarah keterangan qala rahimallah bil jar atfun ala tauhid. Wa qaulillah qauli dibaca dengan jar karena mengikuti kepada kalimat at-tauhid, yaitu pada kalimat kitabut tauhidi, baca dengan kasrah. Kemudian wayajuz ar-raf'u alal ibtidai, dan boleh dibaca dengan dibaca marfu qaulu qaulu, itu karena dia memulai di depan, memulai suatu kalimat, itu namanya mubtada. Tem. Wa qaulillahi taala. Kemudian disebutkan firman-Nya. Baik. Qala Syekhul Islam. Siapa itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al ibadatu hiya ta'atullah bi imtisali ma amara Allah bihi ala alsinati rusul. Ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan menjalani apa-apa yang telah Allah perintahkan dengannya di atas lisan-lisan para rasul. Rasul-rasul itu menyampaikan dengan lisan-lisan mereka, mengajak kaum mereka untuk beribadah mentauhidkan Allah saja. Semua sama para rasul. Jadi mereka punya ajaran yang sama, yaitu ajaran mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut atau kesyirikan. Wa qala aidan, dan berkata pula rahimahullah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yaitu nama yang mencakup kepada apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari bentuk ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, baik yang tampak perbuatan tersebut, ucapan tersebut, maupun yang tidak tampak. Berarti pengertian ini mencakup semua perbuatan, amalan yang zahir maupun yang batin, itu semuanya Allah cintai dan Allah ridai. Berarti berdasarkan apa? Syariat. Itu maksudnya. Jadi umpamanya amalan kita atau ucapan kita itu harus mencocoki syariat, itulah yang dicintai Allah. Jadi kapan amalan atau ucapan itu dicintai apa? Dimenunjukkan ibadah? Karena apa? Dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Berarti sesuai dengan apa? Syariat. Kalau umpamanya ucapan, amalan itu tidak sesuai dengan syariat, ya tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Mesti itu. Patokannya itu. Ya, makanya kita harus belajar ilmu. Harus menuntut ilmu, memahaminya. Ya, mengambil dari pemahaman-pemahaman yang benar dari para ulama, salafuna salih rahimahumullah, ahlu sunnah wal jamaah, salafi. Mereka mengajarkan ilmu, kita ambil dari mereka pemahaman-pemahaman itu yang mereka mengambil dari orang-orang terdahulu sebelum mereka pula dalam memahami Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dicamkan ini ya, ibadah itu mencakup amalan batin dan amalan zahir. Gak boleh antum hanya batin tok. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu nanti ada pengecualian. Ya, ada pembahasan tertentu. Tapi secara umum ibadah itu adalah zahir dan batin. Panjenengan, kebiasaan panjenengan. Kalau antum beribadah, sholat namanya. Antum mengerjakan sholat, gerakannya benar, sesuai sunnah. Tetapi batin panjenengan, batin antum itu tidak meyakini tentang kewajiban sholat. Berarti tidak terangkap apa? Ibadah. Jadi harus zahir dan apa? Batin. Jadi ibadah itu dibangun di atas dua fondasi ini, di atas batin dan zahir pula harus sama. Karena kalau orang-orang munafik itu tidak beribadah kepada Allah. Orang munafik itu mereka sholat, tetapi batinnya, hatinya tidak meyakini tentang apa? Kewajiban sholat. Sehingga mereka bukan disebut orang yang beribadah kepada Allah. Atau batinnya saja, zahirnya tidak. Yang penting begitu datang waktu sholat, eling terhadap sholat, di batinnya selesai sholat. Berarti tidak perlu zahir mengerjakan ibadah sholat. Ini juga tidak boleh seperti itu. Jadi ibadah itu harus zahir dan batin. Itu contoh sholat. Yang lain sama. Puasa wajib. Puasa sebulan. Yaitu syahrul Ramadan. Sama. Panjenengan puasa mengerjakan dari waktu fajar sampai waktu maghrib, setelah waktu fajar maghrib, kemudian harus diyakini pula dalam hati bahwa itu adalah kewajiban dari Allah. Harus. Kalau enggak, tidak teranggap apa? Ibadah. Baik. Itu penjelasan ya, jangan terlalu melebar. Nah, bukan ceramah ini baca kitab. Baik, berikutnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Wa madaruha ala 15. Hukum dalam ibadah itu berputar pada 15 kaidah, kaidatan. Kok bisa ya? Banyak ya, jadi banyak ya. Baik. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah ini, maka dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan dalam peribadahan. Itu perhatikan ya, di 15 kaidah tadi. Apa itu? Wa bayanu dzalik, kemudian beliau menjelaskan yang demikian itu apa? Annal ibadata munqasimatun alal qalbi wal lisan wal jawarih. Bahwa ibadah itu terbagi kepada ibadah hati, ibadah yang berupa lisan, yaitu pembicaraan dengan mulut dan dibantu lisan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau lisan ada, mulut enggak ada juga enggak bunyi. Itu Mas. Kalau mulut ada, lisan enggak ada juga enggak bunyi, suaranya enggak jelas apa omongnya. Baik. Ini lisan juga demikian. Kemudian wal jawareh, anggota badan. Tangan, kaki, badan kita dan seterusnya, ini termasuk jawareh. Berarti ada tiga ibadah itu letaknya di hati, kemudian di lisan, kemudian apa? Dengan seluruh anggota badan. Wal ahkamul lati lil ubudiyah khamsah. Sedangkan hukum-hukum untuk ibadah itu ada 5. Apa itu saja? Wajibun wa mustahabun. Pertama wajib. Yang kedua mustahab, yaitu sunnah. Sunat. Kemudian wa haramun. Ketiga hukumnya haram. Keempat wa makruhun, perkara yang dimakruh, yang dibenci, yang tidak. Kemudian wa mubahun, perkara yang boleh. Berapa Mas? 5. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Ini hukum. Semua ini masukkan ke dalam ibadah hati, lisan dan jawarih, harus semuanya. Paham ya? Menjadi berapa Mas? 15. Itu yang harus kita bangun ibadah kita pada hukum-hukum yang ada, dengan ibadah yang terbagi atas ibadah lisan, yaitu ibadah hati dan ibadah jawarih. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa hunna li kulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawarih. Maka semua hukum-hukum tadi, 5 tadi, bagi setiap satunya itu dari ibadah hati masuk padanya juga, ibadah lisan juga, ibadah jawarih pula. Kewajiban salat wajib. Wajib Mas. Maka antum harus yakin dalam hati. Juga diucapkan lisan, itu juga kewajiban, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Ya, seperti itu. Contoh. Kemudian waqala al-Qurtubi rahimahullah taala, aslul ibadah at-tadallul wal khudu. Asal pokok ibadah itu, dasar ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk. Jadi kalau memangnya antum mendasarkan ibadah itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan diri kita kepada Allah, itulah asal ibadah. Jadi kalau orang ibadah sombong, angkuh, maka dia belum termasuk orang yang menjalani ibadah. Harus betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tuh fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Maka kita harus apa? Merendahkan diri, menundukkan diri kita di hadapan Allah. Itulah asal ibadah. Ya, pokok ibadah. Wasumiyat wadhaifu syar'i 'alal mukallifin. Ibadat li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillah. Baik. Dinamakan demikian karena itu merupakan tugas syariat atas orang-orang yang dibebani, yaitu ibadah-ibadat yang mereka kerjakan karena sungguhnya itu sesuatu yang mereka lazimkan, yang mereka kerjakan, yaitu tunduk dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala saja. Jadi ketika kita mengerjakan suatu ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, yang mubah, semua itu dalam rangka tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan sekali apa? Sombong. Ibadah. Apakah ibadah yang sunat bisa masuk kepada syirikan? Iya, bisa. Antum ibadah sunat, contoh lagi sholat namanya. Sholat sunat, hukumnya apa? Sunat kan? Tapi antum ibadah itu dalam rangka untuk apa? Biar dilihat manusia. Masuknya syirik apa ini mas? Asghar dulu, masih asghar ya. Ya. Tapi kalau ibadah yang antum lakukan itu semata-mata untuk manusia saja, tidak beruntung kepada Allah, menjadi ibadah apa ini? Syirik akbar. Karena tidak ada apa? Ketundukan dalam beribadah kepada Allah itu merendahkan diri Allah untuk orang lain, untuk selain Allah. Hati-hati. Bersedekah yang sunat saja. Ketika sedekah biar dibilang orang apa? Penderma. Ini namanya bukan tunduk, bukan menundukkan atau sesuatu itu karena Allah, maka dia menjadi syirik apa? Syirik apa mas? Biar didengar asghar, masuk asghar ya. Nanti syirik akbarnya nanti jalan-jalan menuju syirik akbar itu jadi syirik asghar itu sendiri ya. Dan nanti pembahasannya nanti insyaallah nanti ada pembahasan sendiri di kitab ini. Baik, kita melanjutkan. Wa ma'nal ayah, maka makna ayat ini, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi memberikan pengkabaran, sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya saja. Masya Allah ya. Ma nuktah-nuktah atau nuktah-nuktah illah. Berarti di situ menunjukkan apa? Kepada satu yang dibatasi saja. Hasr. Tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali apa? Hanya untuk beribadah kepadanya. Ini perlu kita pegang. Karena memang kitab ini kita butuh tauhid. Membahas masalah mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan kita. Sampai yang kita sekarang berada padanya di majelis ta'lim ini, kita datang itu belajar ilmu itu dalam rangka apa? Mencari apa? Wajah Allah, mencari keridhaan Allah, karena Allah. Itu ibadah. Tidaklah kita semua diciptakan kecuali hanya ibadah kepada Allah, termasuk majelis ta'lim ini. Yang ngomong maupun yang dengar sama dalam rangka mencari wajah Allah. Ya. Kalau dikalimatkan lebih lengkap sebagai tambahan saja, dan ini akan dapatkan bahwa kita beramal apapun itu untuk mencari apa? Mencari negeri akhirat. Semua yang kita kerjakan itu untuk negeri apa? Negeri akhirat, karena Allah, dan mencari negeri akhirat. Harus ada tambahannya. karena Allah dan untuk menjaga negeri akhirat. Karena ada orang yang beramal dalam kitab ini pula nanti di pertengahan ke sana, orang yang beramal untuk dunia, ada babnya. Ya, itu ada beberapa tingkatan-tingkatan orang beramal. Pertama, orang beramal karena Allah dia. Tetapi bukan juga mendapatkan negeri akhirat. Dia beramal karena Allah, kemudian biar nanti anak saya, istri saya itu terjaga. Biar harta saya ini tetap apa? Tetap langgeng. Ini tingkatan orang beribadah karena Allah, tetapi biar nanti hartanya apa? Terjaga. Biar anak istri saya selamat dari musuh. Ini tingkat ibadah yang belum sampai kepada apa yang diinginkan oleh syariat kita. Jadi apa yang diinginkan adalah karena Allah dalam rangka mendapatkan negeri akhirat. Namanya antum salat duha. Salat duha nggih. Salat duha itu punya pahala. Di antaranya dimudahkan apa? Rezeki. Antum duha, salat duha itu karena Allah mendapatkan pahala, dimudahkan rezeki itu dalam rangka mendapatkan negeri akhirat. Itu maksudnya. Antum. Contoh lain. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih. Dua rakaat sebelum subuh, sholat subuh yang wajib, dua rakaat sholat sunatnya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya itu, yang antum dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya itu, untuk apa mas? Untuk akhirat. Nanti yang dibalas di mana? Dibalas di akhirat nanti. Jadi semua itu akan dibalas di akhirat. Yang antum kumpul-kumpulkan semua dari ibadah-ibadah yang ada. Karena Allah dan memulakan negeri akhirat. Ini tujuan ibadah yang seperti itu. Harus ditambahkan sedikit. Dengan nanti kamu seperti gerakan-gerakan yang banyak itu. Ya, kok biar ini nanti tambah ini. Itu tujuan dunia. Karena Allah dan untuk mendapatkan negeri akhirat. Paham tuh? Ya paham itu. Itu pembahasan di sini ada. Makanya antum belajar kitab tauhid ini, insyaallah dipahami dengan baik, diikuti dengan baik, itu bisa memperbaiki akidah kita yang benar. Ya. Karena memang pahala dijanjikan oleh Allah, kadang Nabi, tapi tujuan pahala itu untuk kita dengan pahala tadi negeri akhirat. Paham ya? Nah, antum mungkin selama ini mungkin bisa jadi keliru, bisa jadi. Dan anak pun juga selama ini agak keliru, bukan agak keliru. Setelah mempelajari kitab tauhid beberapa kali baru mengerti mudeng. Ternyata tujuannya untuk Allah, karena Allah dan untuk negeri akhirat. Tujuannya. Apa saja yang kita dapatkan dari pahala-pahala itu tujuannya dikumpulkan untuk akhirat nanti. Disitulah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya, menambah derajat kita di akhirat nanti. Dipahami ya? Taip. Taip. Fahada huwal hikmatu fi khalqihim. Dan ini merupakan hikmah dalam penciptaan mereka, jin dan manusia. Ada makhluk lain lagi yang dibebani ibadah yang akan menjadi mukallaf, itu hanya dua saja. Apa? Jin dan manusia ya. Kera enggak ya? Binatang? Enggak. Artinya mereka nanti di yaumil akhir tetap dihisab. Datangkan kambing atau binatang yang bertanduk dengan tidak bertanduk, yang tidak bertanduk minta tuntut kepada yang pernah menanduknya. Allah memutuskan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Di antara binatang pula demikian. Tapi setelah itu binatang apa? Hah? Dilenyapkan. Ya tak? Binatang masuk surga, eh? Binatang masuk neraka, nggak ada kecuali yang memang nas khusus yang menciptakan itu, nggak ada. Jin dan manusia lah yang masuk neraka atau surga, bahan bakarnya jin dan manusia di neraka dan seterusnya. Baik. Sehingga orang kafir itu melihat binatang itu dijadikan tanah setelah dihisab, ya, dalam surat apa Mas? Surat apa? Yang terakhir dari surat apa terakhir? Terakhir dari surat dari apa? Juz 30. An-Naba, ya. Ya. Jadi yaqulu ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir melihat bahwa binatang-binatang itu setelah sudah dihisab satu-satu kemudian jadikan tanah. Karena orang kafir kalau seandainya saya jadi tanah selesai sudah. Saya tidak ada masalah lagi di api neraka karena saya manusia. Maka terus ada perjalanan selanjutnya kemudian masuk apa? Api neraka. Baik. Kemudian qultu aku berkata si Abdurrahman bin Hasan wahia al-hikmatu asyariyatu adiniyatu. Ini merupakan hikmah asyariyah adiniyah. Ya, ada hikmah apa? Asyariyah adiniyah ada hikmah apa? Kauniyah. Ya. Insyaallah akan datang penjelasan pada tulisan beliau yang terakhir, tapi beliau meringkas. Sampai jam berapa Mas? Biasanya di Golan? 1,5 jam. Masya Allah, luar biasa ini. Gajian rutin tapi 1,5 jam. Gak apa. Kalau anak, kalau gajian rutin itu biasanya 45 menit, 1 jam. Nah ini gajian rutin 1,5 jam. Wah panjang. Gak apa-apa. Tapi kalau gak dijelaskan juga nanti kurang bagus ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat ini kan perlu dijelaskan. Contoh. Baik, kita sambung gak apa-apa. Kita tambah 15 menit, kemudian ada soal jawab. Biasanya soal jawab atau gak usah ada? Hah? Qala al-Imad Ibn Katsir rahimahullah berkata al-Imad Ibn Katsir wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahduri. Dan ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dengan menjalani apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, itu ibadah. Menjalani apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Itu adalah hakikat agama Islam. Agama Islam itu memang ada yang dilarang, enggak boleh. Ada yang diperintahkan, itu hakikatnya. Beragama demikian. Ada yang dilarang, ada yang dipintakan. Memang butuh hawa nafsu kita itu harus dikekang kadang-kadang untuk meninggalkan yang dilarang. Dan hawa nafsu kita pun harus tidak dituruti ketika ada yang dipintakan harus dikerjakan. Li'anna ma'nal Islam al-istislamu lillahi ta'ala. Karena sungguhnya makna Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Al-mutadamminu ghayatal inqiyad wadhulli wal khudu intaha. Dan mengandung puncak ketundukan, kepatuhan dan kerendahan dan ketundukan. Ya, puncaknya itu. Namanya apa? Namanya Islam itu puncak penyerahan diri kepada Allah. Antum sudah punya puncak belum itu kira-kira? Dalam menyerahkan diri kepada Allah sudah puncak atau hanya setengah-setengah? Atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu penting untuk kita betul-betul memahami makna ibadah. Itu dalam Islam itu istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Puncak ketundukan, puncak kepatuhan. Ya. Wa qala aidan fi tafsir hadhihi al-ayah. Kemudian juga Ibnu Katsir berkata dalam ayat tafsir ayat ini pula, wa ma'na al-ayah. Dan makna ayat ini annallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Allah menciptakan makhluk ini agar makhluk itu beribadah kepada Allah saja, tidak syarikat bagi Allah. Jadi kalimat la syarikalah itu sebagai ta'ukid, penekanan dari kalimat liya'buduhu wahdah. La syarikalah. Itu penekanan. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan sesempurna-sempurnanya balasan. Ya. Memang di yaumil qiyamah itulah yang akan disempurnakan balasan pada kita. Kemudian waman asahu adzabahu asyaddal adab. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan menyiksanya, mengadabnya dengan sekeras-keras adab. Wa akhbaru annahu ghairu muhtajun ilaihim. Dan Allah mengabarkan pula bahwa Allah tidak membutuhkan mereka, jin dan manusia, makhluk ini. Allah tidak membutuhkan mereka. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Bahkan jin dan manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat fakir, membutuhkan yang lain, yaitu membutuhkan Allah maksudnya. Membutuhkan Allah dalam seluruh keadaan mereka. Nah, ini sifat tawakal, yaitu harus kuat penyandaran diri kepada Allah. Sifat kembali kepada Allah itu harus betul-betul, karena kita membutuhkan Allah. Wahum khalaqahum wa razaqahum wa huwa, ya. Dialah Allah yang menciptakan makhluk-makhluk semua ini, jin dan manusia, dan memberikan rezeki pada mereka. Ya. Wa qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, fil ayah, pada ayat ini juga, mama khalaqul jinna wa insa illa liya'budun illa la'amuruhum ayya'buduni wa ad'uuhum ila ibadati, kecuali sungguh aku memerintahkan mereka untuk mereka beribadah kepadaku saja, dan aku menyuruh mereka untuk beribadah kepadaku. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, illa la'amuruhum wa anhaahum, kecuali sungguh aku perintah mereka dan aku larang mereka. Ini beberapa tafsir tidak menunjukkan adanya pertentangan, ya. Tafsir itu adalah merupakan perkara yang ditafsirkan oleh para mufassirun dalam menjelaskan ayat atau hadis. Jadi tidak bertentangan, bahkan kebanyakannya saling apa? Mendukung. Ya, tafsir mereka. Baik. Wahtarahu Az-Zajjaj wa Syekhul Islam. Jadi ucapan Mujahid ini termasuk ucapan yang dipilih oleh Az-Zajjaj dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari tafsirnya. Kecuali sungguh aku perintahkan mereka dan apa? Melarang mereka. Qala wa yadullu ala hadza. Berkata, dan yang menunjukkan atas ini, qauluhu ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka suda. Terip. Ucapan dari Mujahid dan dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Az-Zajjaj rahimahumullah, itu yang menunjukkan kepada pengertian ini dari ayat mama khalaqul jinna wa insa illa yabrun adalah firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dalam surat apa Mas? Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja? Seperti hewan, binatang itu. Enggak. Manusia itu diperintah dan dilarang. Betul enggak? Manusia itu kan tidak dibiarkan begitu saja. Tapi diperintah dan dilarang. Qala Syafi'i rahimahullah, la yu'maru wa la yunha. Berkata Imam Syafi'i dari ayat ayah sabul insan itu sudah, Syafi'i mengatakan tidak diperintah dan tidak dilarang. Apakah manusia itu menyangka mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Jawabannya apa? Enggak, mereka diperintah dan dilarang. Waqala fil Quran fi ghairi mawdi, dan berkata atau berfirman Allah dalam Quran pada tempat selain ini. Masih banyak tempat. Di antaranya u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Atau ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwa artinya apa? Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu inti daripada takwa. Faqad amarahum bima khuliqu lah. Sungguh mereka telah diperintahkan untuk dengan apa yang telah apa? Sungguh Allah telah memerintahkan mereka dengan apa yang telah diciptakan baginya. telah diciptakan mereka untuknya. Wa arsala ar-rusula bidzalik, dan Allah telah mengutus para rasul untuk perkara ini. Karena para rasul itu ditugaskan untuk memerintahkan umatnya manusia, jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Ya. Wa hadzal makna, dan ini makna atau makna ini huwallazi kusida bil ayah qat'an. Ini makna inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini secara jelas. Itu manusia dan jin untuk beribadah pada Allah saja, jelas. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayah alaih. Dan inilah yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, jamaahir, banyak sekali kaum muslimin, dan mereka berhujah dengan ayat ini tentang memang manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadan mereka. Wa qala atau qala wa hadhil ayah tusbihu qaulahu taala. Ayat ini menyerupai seperti mirip dengan firman Allah taala yang lain. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idnillah. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Thumma qad yuta' wa qad apa? Yu'sa. Sungguh manusia itu kadang ada yang taat, ada yang bermaksiat, padahal sudah diperintahkan untuk apa? Taat kepada Allah. Tapi terkadang mereka ada yang taat, ada yang bermaksiat. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan tadi apa? Ada hikmatu syariah diniyah sama hikmatu apa? Kauniyah. Itu masuk ke sana. Pembahasannya seperti itu. Jadi panjenengan atau kita semua antum itu jangan apa? Kemudian merasa bahwa apa yang Allah cintai itu pasti terjadi pada setiap orang. Belum tentu. Makanya terkadang manusia itu ada yang taat, ada yang bermaksiat walaupun sudah diajarkan pada mereka kebenaran. Nah, nanti kita akan jelaskan kalau waktu cukup. Kemudian wa huwa subhanahu, dan dialah Allah, lam yakul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalaqahum liyaf'ala bihim kullihim thani wa huwa ibadah. Karena Allah tidak berkata yang demikian. Sesungguhnya mereka mengerjakan yang pertama, sedangkan Allah telah menciptakan mereka untuk mengerjakan ya seluruhnya yang kedua. Yaitu pertama Allah menciptakan mereka, kemudian apa? Dalam rangka apa? Yang kedua untuk beribadah kepada Allah maksudnya. Wa huwa ibadah. Ibadatuhu. Walakin dzakarul awwal liyaf'aluhum tsani. Akan tetapi Allah menyebutkan yang pertama agar supaya mereka menjadikan yang kedua, yaitu ibadah. Fayakunu humul fa'ilin lah, maka jadilah mereka orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah, hanya Allah, beribadah hanya karena Allah. Fayahsulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum, maka terhasilkan oleh dari kepada mereka dengan perbuatannya kebahagiaan mereka. Jadi kalau mereka menjalani ibadah itu dengan ibadah yang benar sesuai syariat, dengan mentauhidkan Allah, maka mereka mendapatkan kebahagiaan. Wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhu wa lahum. Maka mereka akan memperoleh apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan itu bagi mereka pula. Betul enggak, Mas? Jadi ketika mereka beribadah itu menghasilkan ridha dan cinta Allah, itulah bagi mereka. Mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan. Wa yashhadu li hadzal ma'na, maka yang menjadi saksi atau dalil kepada makna ini pula, mata tawatarat bihil al ahadis, telah tawatur, telah mutawatir hadis-hadis dalam masalah ini yang banyak. Ya. Wa minha, di antaranya ma akhraja atau ma akhrajahul muslim fi sahihi, apa yang telah dikeluarkan muslim dalam kitab sahihnya, an Anas ibn Malik radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala li ahwani ahli nar adaban. Ya, Anas bin Malik ya, seorang sahabi yang masih anak-anak, ya. Kemudian dia menjadi apa? Pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Ya. Dia mengatakan dari Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi, tentang penduduk ahli neraka yang paling ringan adabnya, siksanya. Lau kanat laka dunya wa ma fiha. Allah berfirman kepada penduduk yang apa? Penduduk neraka yang paling ringan adabnya. Seandainya bagimu dunia dan apa yang ada padanya. Akunta muftadian biha, apakah engkau akan menjadi bisa menebus dirimu dengannya? Engkau memiliki dunia sisinya. Apakah dengan dunia sisi tadi bisa menebus dirimu dari siksa api neraka? Fayaqul, nah, maka si ahli nar ahwalnya itu mengatakan iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hada. Maka sungguh aku menginginkan darimu apa yang lebih ringan dari siksa ini. Wa anta fi sulbi Adam, sedangkan engkau masih berada saat itu di tulang sulb, tulang rusuknya Adam. Jadi ketika kamu masih di tulang rusuknya Adam saja, saya sudah menginginkan engkau itu lebih ringan adabnya. Alla tusyrika bi, yaitu engkau tidak mensyirikkan aku, itu yang aku inginkan. Ahsabuhu, kemudian perawi ragu-ragu, makanya ragu-ragu menyampaikan kalimat dari Nabi, dari apa yang didengar dari para perawi hadis yang lain. Qala wala adkhalaka nar, dan aku tidak akan memasukkan engkau dalam neraka. Fa abaita ila syirik, tetapi engkau itu enggan apa yang aku inginkan. Demikianlah, kadang Allah menginginkan kepada kita kebaikan, tapi kita sendiri yang apa? Enggan. Jadi ada yang taat, ada yang bermaksiat. Fa hada al-musyrik qad khalafa ma aradahu Allah taala. Terkadang seorang yang musyrik tadi terkadang menyelisihi apa yang Allah inginkan padanya. Allah inginkan dia masuk ke dalam surga, tidak boleh masuk ke neraka, ternyata dia sendiri yang enggan dan melakukan apa? Kesyirikan. Taib. Min tauhidihi, dari mengesahkan Allah. Wa alla yusyrika bi syai'an, agar dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allah minhu, maka kemudian dia menyelisihi apa yang Allah inginkan untuknya atau darinya. Fa asyraka bihi ghairahu, kemudian dia mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah kepada selain Allah. Wa hadhihi hiya al-iradatu syar'iyyah ad-diniyah kama taqaddam. Inilah yang dinamakan dengan al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah sebagaimana yang telah berlalu. Tapi kita baca terakhir, kita jelaskan sedikit. Iradah apa asy-syar'iyyah ad-diniyah, iradah al-kauniyah. Ini di majelis-majelis marawun salah. Walaupun tulap-tulap di Yaman pun kalau sudah kasih gini kadang masih keliru-keliru. Itu rokauniyah syariah dan ini contoh-contohnya dikasih contoh. Ya. Tapi enggak apa-apa. Fa bainal al-iradati asyariyah ad-diniyah wal iradati al-kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlakun. Antara iradah syariah diniyah dan iradah kauniyah al-qadariyah itu ada keumumannya, ada khususan dan ada mutlaknya. Yastami'ani fi haqqil mukhlis al-muti. Maka iradah kauniyah syariah diniyah dan kauniyah al-qadariyah itu bertemu pada haknya seorang yang mukhlis dan taat. Begini maksudnya. Saya kasih sedikit perbedaan iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah diniyah secara garis besar saja. Di sana ada beberapa perbedaan. Jadi yang dinamakan syar'iyyah diniyah, iradah syar'iyyah, Allah menginginkan kebaikan. Allah mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan. Tapi belum tentu terjadi kepada setiap orang kebaikan itu. Paham ya? Allah menginginkan orang itu sholat, tapi ada sebagian orang yang tidak sholat. Tapi intinya Allah menginginkan apa? Kebaikan. Itu nama irada syar'iyah diniyah, dan belum pasti terjadi pada setiap orang. Kemudian ada irada al-kauniyah al-qadariyah. Yang dicintai Allah maupun tidak dicintai Allah pasti terjadi. Paham tuh? Allah cintai atau itu berkumpul padanya syar'iyah diniyah sama apa? Kauniyah al-qadariyah. Yang pertama, Allah senang enggak pada orang yang taat? Senang. Terjadi? Tidak mesti terjadi itu, pasti ada yang terjadi, itu sudah yang Allah senangi. Paham ini? Kemudian yang disenangi mau tidak senangi terjadi juga pada orang apa? Mukhlis. Berkumpul padanya. Paham ya? Wa tanfaradu al-iradah al-kauniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Dan bersendirian irada kauniyah al-qadariyah itu pada hak seorang yang bermaksiat. Yang bermaksiat itu Allah cintai enggak? Enggak. Berarti otomatis tidak masuk dalam syariah dinia. Kalau yang syariah dinia itu pasti yang Allah sukai, tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kemaksiatan apakah Allah cintai? Tidak, berarti tidak masuk ke dalam syariah dinia, hanya masuk kepada al-kauniyah al-qadariyah. Paham tuh? Sedikit ya, dipahami, nanti kasih soal. Ada soalnya, atau antum yang tanya ustaz, atau saya yang tanya antum. Fahham dalik tanju minal jahalah arbabil kalam matabi'ihim. Baik. Maka pahami yang demikian, maka engkau akan selamat dari bodohnya para orang-orang yang berucap dan yang mengikuti mereka, orang-orang yang berucap bodoh tadi. Baik, maksudnya gini mas, jadi umpamanya contoh soal. Allah menginginkan Fir'aun itu menjadi seorang yang bertauhid. Fir'aun loh mas, Fir'aun ma'ruf ya. Fir'aun, bukan Fir'aun zaman sekarang. Fir'aun yang ma'ruf. Saya mau tanya sekarang, Allah menginginkan Fir'aun itu bertauhid, masuk irada kauniyah atau irada syar'iyah diniyah? Syar'iyah diniyah. Allah menginginkan kebaikan, Allah cinta kepada tauhid, tetapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak, belum tentu terjadi itu maksudnya bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu maksud kalimatnya. Sehingga Fir'aun itu ternyata bukan orang yang tauhid. Maka malah dia ingin orang itu mentauhidkan dia, gitu loh. Nah, ini tidak terjadi pada Fir'aun walaupun tauhid itu Allah cintai. Paham nggih? Baik. Apalagi soal? Sudah dipahami? Allah menginginkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi seorang muslim. Siapa yang menjawab? Syariah, diniyah dan kauniyah. Gampang kan? Baik. Allah sudah cukup ya, sudah cukup saja, sudah intaha ya, selesai dari syarah yang dijelaskan di sini. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Kita hanya mengikhlaskan sesuatu atau dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ditutup dulu majelisnya atau disambung? Biasanya ngambung aja ya, monggo sudah tinggal sedikit, tak panjang. Kalau nggak ada tanya bagus, malah yang tanya tutup. Kalau yang tanya juga belum tentu dijawab loh mas. Ya. Kan pembahasan yang berada tadi kan berkaitan dengan takdir ya. Terus sempat ingat dulu saat menyampaikan guru sekali. Siapa yang menyampaikan? Antum guru. Wah, sudah bahaya ini di sudah diungkit-ungkit lagi ini. Memberikan garis besar agar memahami takdir itu tidak terjatuh dalam jabariyah maupun qadariyah seperti apa? Baik. Sepertinya kurang menyampaikan. Begitu. Jadi memahami takdir itu sebenarnya ada pokok-pokok yang perlu kita pahami, dan ini bukan kata ustaz, ini kata para ulama ya. Yang pertama, bahwa kita mengatakan bahwa ilmu Allah itu meliputi seluruhnya. Jadi Allah mengetahui seluruhnya, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Nah, itu ilmu Allah. Kita harus pahami itu. Yang kedua, bahwa kehendak Allah itu meliputi kehendak makhluknya. Ini dipahami dulu. Kehendak Allah itu meliputi kehendak makhluknya. Jadi Allah menciptakan kehendak itu pada diri-diri kita, tetapi apa yang dikehendaki oleh makhluk itu juga Allah meliputi kehendaknya itu dengan kehendak Allah. Paham tum? Dan tidak akan keluar dari itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bahwa seluruh sesuatu di alam raya ini semuanya itu adalah makhluk. Selain Allah itu makhluk. Jadi Allah itu khalik, selainnya apa? Makhluk. Allah ciptakan semuanya. Kemudian yang keempat, bahwa telah tercatat semua apa-apa yang akan terjadi sampai yaumil qiyamah, yaitu di lauhul mahfudz, ketika Allah menciptakan pena, kolam, uktub, kemudian ditulis semua apa yang terjadi pada kita semua. Nah, empat pokok inilah yang akan kemudian kita tidak akan terjatuh dalam kelompok jabriyah maupun kelompok apa? Qadariyah. Tentu kelompok qadariyah datang, mereka menolak apa? Takdir. Iya. Qadariyah menolak takdir ya. Kalau enggak lupa loh mas, tolong dibenarkan. Ini tanya jawab nanti Ustaz siar langsung ini. Qadariyah menolak takdir. Takdir enggak ada dalam mereka. Jadi kalau mamanya orang bermaksiat, ya itu takdir Allah, saya tidak berdosa, karena takdir Allah kok. Jadi orang mencuri, takdir Allah itu, karena takdir Allah katanya. Tentang Umar bin Khattab, ada orang yang mau dipotong karena mencuri, dia bilang, ya Umar, ini takdir Allah ini. Kata Umar, sekarang saya mau motong tanganmu juga takdir Allah. Kenapa? Umar jawabnya dengan ringkas, padat dan berisi. Ini saya mau motong kamu, mau tangan kamu juga takdir Allah. Kemudian Jabariyah sepertinya mau pertengahan dia. Yaitu apa? Dia mengaku takdir Allah ada, tetapi dia tidak menjalani apa? Syariat Allah. Takdir dia bilang. Takdir Allah, memang demikianlah takdir. Saya mengaku takdir, tapi tidak menjadi apa? Syariat Allah. Jadi bagaimana orang mengaku takdir tidak menjadi syariat bi? Kalau menolak takdir jelas ya, mentah-mentah. Nah, ini mengaku takdir tapi tidak menjadi syariat Allah. Di mana? Coba. Maka untuk menjawab kedua ini yang jelas, kalau yang qadariyah jelas menolak takdir selesai. Ya, kita tidak sempat dapat orang menolak takdir, padahal dalam Quran hadis disebutkan tentang takdir. Ya, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis Rasulullah tentang takdir. Kemudian kalau Jabariyah ini bagaimana coba? Kita menjawabnya. Gampang sebenarnya, para ulama memberikan contoh saja. Sekarang ada racun dan apa? Madu, biasanya gitu aja. Madu dan racun. Di depan kita sudah tahu ini racun, racun mematikan. Ini madu enak. Suruh pilih mana Ustaz? Ya, tentunya kalau saya minum saya pilih yang madu, enggak racun. Itu Mas, percaya takdir? saya. Takdir Allah takdirkan kamu mau mati atau enggak, takdirkan kamu sakit apa takdirkan. Saya juga belum tahu takdir saya ini, belum tahu. Kalau siapa yang tahu takdir kan belum tahu. Saya milih yang mana? Madu. Kenapa milih yang madu? Saya milih yang baik, yang menyelamatkan. Ikhtiarnya apa? Syariat memerintahkan kita untuk apa? Tidak membinasakan diri kita. Kita diri yang selamat karena kita tahu racun itu mematikan atau minimal membuat kita mungkin sekarat. Kita ambil yang apa? Madu minum, menyelamatkan. Betul enggak? Jadi kita menjalani apa? Syariat. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja mengejek ayat-ayat Allah atau dia demikian-demikian akan diadab oleh Allah. Kemudian kamu sudah mendengar itu, kamu tidak mengambil jalan apa? Selamat, tidak menjalani apa? Syariat Allah. Ya enggak. Harus menyapa? Mengambil jalan apa? Selamat. Contoh lagi, seorang di tengah jalan mamanya, ada kendaraan lewat. Dia bilang ini sudah takdir ini. Kendaraannya besar. Truk lewat di situ. Dia bilang sudah takdir ini, takdir mati-mati enggak gitu. Ternyata begitu truknya mendekati, dia lari. Menyelamatkan apa? Diri. Bahkan kalau sudah telat terjun badannya, karena lari sudah enggak bisa, lompat, terjun. Ini menyelamatkan diri enggak? Kenapa dia pilih selamat? Padahal dia bilang takdir, pilih selamat apa? Harus menjalani apa? Suatu keselamatan. Itu contoh saja. Tapi dalam syariat kan banyak, kita itu menjalani apa? Suatu perkara-perkara yang baik, yang menguntungkan, dan seterusnya. Paham ya? Berarti terjadi orang qadariyah maupun apa? Jabriyah. Itu dan Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang pertengahan, yaitu mengakui adanya takdir qadha Allah, kapan terjadinya takdir telah ditetapkan, qadha kapan terjadinya, kemudian apa, juga menjalani apa, syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertengahan. Mungkin begitu aja, cukup dua pertanyaan cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.